كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran mustalah. Kita telah pelajari al-mursal, munqati', mu'dhal dan mu'allaq. Ini yang berhubungan dengan masalah sanad. Dengannya ketika ada masalah ini, maka di situ dicap lemah. Qala al-mu'allif hafizahullah nuktatun latifah. Nukta ini adalah dari faedah yang bisa didapati setelah mencermati. Barakallahu fikum. Wala budda huna min at-tanbihi ala anna al-Bukhari rahimahullahu qad yu'alliqu al-haditha an shaykhihi bi sighati al-jazm fala yaqfadhi min dhalika isqatahu. Taib. Rawi bainahu wa bain syekhihi wa innama huwa inda ahli al-ilmi alal ittisal illa Ibn Hazm al-Zahiri khalafa faqala huwa munqati'. Di sini ada faedah bahwa la budda huna min at-tanbih. Kita perlu ingatkan di sini bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terkadang yu'alliqul haditha ala an syekhihi. Dia menggantungkan hadis itu an syekhihi dari syekhnya bisigatil jazm, dengan sigatul jazm fala yaqtadi min dalika isqatuhu riwa rawim bainahu wa bain syekhihi. Maka ketika beliau menggantungkan hadis itu ke syekhnya dengan sigatul jazm, maka bukan berarti bahwa ada yang memperantari antara beliau dengan gurunya itu. Wa innama huwa inda ahli al-ilmi alal ittisal. Akan tetapi menurut para ulama itu adalah sesuatu yang muttasil, yakni betul apa yang didengarkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sang guru. Baik. Baik, akan diberikan contohnya. Kecuali Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan oh enggak, tetap dia itu munqati'. Min dalika contohnya qaulul Bukhari fi sahihi Al-Ashribah, Kitabul Ashribah bab ma ja'a fi man yastahillul khamra wa yusammihi bighairi ismihi. Kitab tentang masalah minuman, bab apa-apa yang datang pemberitaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menghalalkan khamr dengan cara memberi nama dengan bukan namanya. Khamr, minuman keras ini, minuman yang memabukkan ini, mereka memberikan nama yang bukan namanya. Dia beri nama baik-baik mungkin. Ya seperti di tempat kita ini, kesegaran. Nama baik-baik, kesegaran. Siapa yang tidak senang dengan seger? Barakallahu fikum. Tapi orang tahu bahwa kesegaran yang dimaksud di situ adalah khamr. Barakallahu fikum. Coba lihat, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala Hisham bin Ammar. Al-Imam Al-Bukhari tidak mengatakan haddatsani Hisham ibnu Ammar. Walaupun Hisham bin Ammar ini adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari langsung, tapi ketika dia tidak mengatakan haddatsani, telah disampaikan kepadaku, atau akhbarani, tapi langsung mengatakan qala Hisham bin Ammar, maka ini adalah sighah at-ta'liq. Barakallahu fikum. Ini mu'allaq, sama seperti qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sighah-sighah mu'allaq semuanya. Bentuk-bentuk yang menunjukkan bahwa hadis itu hadis mu'allaq. Sampai sang penulis pun ketika dia mengatakan langsung tentang gurunya qala Hisham bin Ammar, maka itu termasuk mu'allaq, walaupun ternyata khusus untuk Al-Imam Al-Bukhari. Ketika dia menggantungkannya seperti ini, qala Hisham bin Ammar, sesungguhnya dia telah mendengarkan hadis itu dari Hisham bin Ammar. Bukan berarti ada seseorang yang memperantarai antara Imam Al-Bukhari dengan gurunya. Baik, qala hadatsana Shadaqah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Qala hadatsana Atiyah bin Qais Al-Kilabi, qala hadatsana Abdurrahman bin Ghulm Al-Ashari, qala hadatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Ashari. Baik. Wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azik wala yanzilanna aqwamun ila jambin jambi 'alamin yaruhu 'alayhim sarihatul lahum yatihim ya'ni al-baqir lihajatin fayaqulu irji' ilayna ghadan فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. طيب. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummatin aqwam, akan ada nanti di antara umat-umatku kaum yastahilluna al-hira wal harira. Kaum ini menghalalkan perzinahan Al-Hira menghalalkan perzinahan atas nama kebebasan, atas nama apalah, kemerdekaan dan seterusnya. Yang jelas mereka menghalalkan. Wal harir, akan ada di antara umatku ini sekelompok yang menghalalkan harir, kain sutra. Wal khamra, akan ada di antara umatku ini yang akan menghalalkan khamr. Wal ma'azif, dan musik-musik. Ketika ditanya, apa bagaimana musik itu? Oh, boleh-boleh saja. Musik itu kan indah. Allah Maha Indah dan mencintai yang indah. Oh, dia bawakan dalil lagi malah. Khamr juga demikian. Wah, ini minuman ini. Bolehlah. Pokoknya dia anggap bahwa itu sesuatu yang halal. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Wa la yanzilanna aqwamun ila jambi 'alamin yaruhu 'alayhim bisarihatihim lahum yatihim ya'ni al-faqir li hajatih. Dan akan turun satu kaum ila jambi 'alamin, ke sisi gunung, yaruhu 'alayhim sarihatum lahum, tai membawa serta gembalaan ternak-ternak mereka, ya'ni al-faqir. Yaruhu alaihim bisarihatillahum yatihim ya'nil faqir. Kemudian datang orang fakir dengan menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya. Tolong saya dibantu, saya ini miskin, saya ini perlu, saya ini butuh. Fayaqulu, kemudian mereka-mereka ini mengatakan irji' ilaina ghadan. Baik. Kembalilah kalian besok. Tapi kami akan memberikan permintaanmu. Fayubayyitahumullahu wa yada'ul 'alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dan menghilangkan alam. Alam itu tanda atau gunung atau banyak artinya. Wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka, merubah wujud bentuk mereka menjadi babi-babi dan monyet-monyet sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini hadisnya. Bahwa akan ada umat di antara umat-umat Muhammad alaihi salatu wasallam yang melakukan perbuatan ini, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan dalih macam-macam. Baik. Kita kembali ke pembahasan hadis. Kita fokusnya di sanad ini. Hisham bin Ammar min syuyukhil Bukhari. Hisham bin Ammar termasuk dari guru-gurunya Al-Imamul Bukhari. Alladina laqiyahum wa sami'a minhum. Yang Al-Imamul Bukhari bertemu langsung dengan Hisham bin Ammar ini, mengambil ilmu darinya. Barakallahu ta'ammal anhu. Fata'liquhul hadis, maka dia ketika Al-Imamul Bukhari menjadikan hadis ini mu'allak. Baik. Mu'allak karena Al-Imamul Bukhari langsung mengatakan qala Hisham bin Ammar. Paham? Seandainya Al-Imamul Bukhari mengatakan qala haddatsani. Baik. Qala Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsani Hisham bin Ammar. Selesai sudah, muttasil. Nyambung. Tapi ketika Al-Imamul Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar, seakan-akan hadis ini didengarkan oleh Al-Imamul Bukhari tabarakallahu bikum melalui orang lain sampai ke Hisham bin Ammar, seakan-akan ada yang memperantarainya. Kan demikian? Baik. Sama seperti kalau ada seorang mengatakan qala Al-Imamul Bukhari, qala Umar radhiyallahu taala muallaq, atau kala Rasulullah SAW hari itu muallak. Coba antum tengok hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Langsung kita dapati haddatsana. Paham berlebihkan. Baik. Coba lihat semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, setiap nomor langsung ada di situ haddatsana. Ini ucapannya Imam Bukhari. Paham? Haddatsana. Tadi disebutkan gurunya Sa'id bin Thalib. Kalau hadisnya Abdurrahman dan seterusnya. Maka ketika Imam Bukhari mengatakan qala, berarti hadis itu mu'allaq. Paham insyaallah ini? Baik. Kita ana mau perjelaskan lagi biar supaya enggak keliru. Baik, Imam Bukhari Al-Bukhari ini penulis sahih. Siapa gurunya tadi? Hisham bin Ammar. Di atasnya lagi siapa? Siapa? Sadaqah. Namanya Sadaqah ini namanya Abdullah. Abdurrahman, Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman bin Yazid. Di atasnya lagi siapa? Atiyah. Hah? Atiyah. Di Betayi. Terus di atasnya lagi? Abdurrahman bin Gun. Bin Gun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Maka ketika Imam Bukhari, kita punya langsung Imam Bukhari. Seandainya Imam Bukhari mengatakan haddatsana, haddatsana, maka hadis ini muttasil. Cuma ketika Imam Bukhari langsung mengatakan qala, Ala Hisham. Seakan-akan ada orang antara Imam Bukhari dengan gurunya ini. Makin dikatakan mu'allak. Sama persis seperti ketika Imam Bukhari mengatakan qala sadaqah. Barakallahu fiik. Kemudian qala sadaqah. Ana Atiyah bin Qais, ana Abdul Rahman bin Bun, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap mu'allak. Ini juga tidak ada. Cuma ini. Qala Atiyah bin Qais. Berkata Imam Bukhari qala Atiyah bin Qais mu'allak. Atau sebahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mu'allak. Paham? Nah sekarang ini ketika Imam Bukhari mengatakan qala Hisham bin Umar bin Ammar, padahal dia sama langsung. Maka bentuknya bentuk mu'allak tetap. Cuma terkhusus dari Imam Bukhari ketika beliau mengatakan apa? Qala di sini berarti ini tetap beliau mengatakan sama seperti kalau dia mengatakan haddatsana Hisham bin Ammar. Kenapa dikatakan demikian? Karena Imam Bukhari telah mempersyaratkan dalam kitabnya, kitab sahihnya, bahwa hadis yang beliau masukkan di situ adalah hadis yang telah tersaring memenuhi persyaratan sahnya. Berarti ketika dia mengatakan qala sama seperti dia mengatakan haddatsani atau haddatsana. Paham barakallahu'alaikum? Baik, khusus itu Al-Imam Al-Bukhari. Mu'allaknya Al-Imam Al-Bukhari yang dia lakukan pada gurunya, gurunya sendiri. Baik. Baik, kita masuk ke Al-Mudallas. Al-Mudallas termasuk hadis yang lemah. At-tadlis huwa ayyaru yarawi an syaihihi alladhi laqiyahu wa sami'a minhu ma lam yasma'ahu minhu bi sigatin tahta bil sama' ka'an aw qala. Tadlis huwa ayyaru yarawi an syaihihi. Ayyaruyar rawi an syaikhihi. Rawi dia meriwayatkan dari gurunya. Siapa ini? Imam Bukhari terhadap Hisham. Paham barakallahu fikum. Ini rawi atau Hisham terhadap Sadaqah atau Sadaqah terhadap Atiyah atau Atiyah terhadap Rahman. Barakallahu fikum. Seorang rawi di antara orang-orang yang dalam sanad ini meriwayatkan dari gurunya. Perhatikan berarti definisinya ayyaru yarawi an syaikhihi, seorang rawi meriwayatkan dari gurunya. Ini dari ini. Ini dari ini. Ini dari ini. Ini dari ini. Paham? Dia sudah meriwayatkan dari gurunya. Alladzi laqiyahu, Al-Imam Bukhari bertemu dengan Hisham. Paham? Ini Hisham bin Ammar bertemu dengan Sadaqah. Rahman. Wasami aminu bertemu bukan cuma sekedar bertemu begitu saja, tapi dia mendengarnya dulu di majlisnya, mendengar hadisnya. Barakallahu fikum. Baik. Akan tetapi dia meriwayatkan hadis yang dia tidak dengar daripadanya. Barakallahu fikum. Para ulama kita telah mengetahui berapa hadisnya Hisham bin Ammar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Barakallahu fiik. Ini berapa hadisnya yang diriwayatkan dari simpulan? Paham? Misalnya Hisham bin Ammar memiliki banyak guru. Sadaqah, simpulan, simpulan, simpulan. Dia meriwayatkan dari simpulan sekian hadis, dari simpulan sekian hadis, dari simpulan sekian hadis. Barakallahu fiik. Baik, kita kembali. Seorang rawi meriwayatkan dari gurunya yang telah dia bertemu dengannya mendengarkan hadisnya. Tapi dia meriwayatkan satu riwayat yang dia tidak terdengar langsung hadis itu dari sang guru. Barakallahu fikum. Tabisigatin tahtamil sama, dengan ungkapan yang memungkinkan dia dengar atau tidak dengar. Paham? Dia menyampaikan sesuatu dari gurunya, tapi dia tidak dengar langsung melalui orang lain. Paham? Contohnya, ma akhrajahu al-Imam Ahmad. Baik. Wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kalau ada nomor-nomor itu nomor-nomor hadis. Barakallahu fikum. Nomor nomor hadis. Baik. Adapun yang saat itu juz jilid seperti Imam Ahmad jilid 4 nomor hadis 200 barakallahu fikum 89 dan 303. Abu Daud hadis nomor 5212. Tirmidzi hadis nomor 2727 dan Ibnu Majah hadis nomor 3703 melalui jalan Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Abi Ishaq As-Sabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimain yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim yang bertemu, fayatasafahani, kemudian mereka berjabat tangan. Ini barakallahu fikum. Ini termasuk apa? Sunnah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, jabat tangan. Barakallahu fikum. Baik. Kalau menjabat tangannya, bertemu, memberi salam, menjabat tangan, illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa, maka Allah SWT akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ini sunnah perlu kita hidupkan. Barakallahu fikum. Baik. Berjabat tangan ketika kita baru bertemu. Wa Abu Ishaq As-Sabi'i huwa Amr bin Abdullah thiqatun mukthirun illa annahu mawsufun bitadlis. Abu Ishaq As-Sabi'i bernama Amr bin Abdullah. Thiqah, dia orang terpercaya. Mukthir, banyak meriwayatkan hadis. Illa annahu mawsufun bitadlis, kecuali bahwa dia ini terkadang dia memiliki sifat tadlis. Dia menyampaikan dari gurunya suatu hadis yang dia sebenarnya tidak mendengar langsung dari sang guru. Baik. Wa sama'uhu min al-Bara ibn Azib, termasuk di antaranya adalah hadis-hadis yang diriwayatkannya dari Al-Bara bin Azib, sama seperti hadis ini. Baik. Dia sebenarnya mendengar hadis banyak dari Thabit. Baik. Illa anna hadzal hadits bi'ainihi qad rawahu bi sighatin tahtamilus sama'. Cuma hadis yang kita ada di hadapannya sekarang ini, dia mengatakan an al-Bara bin Azib. An dari. Bedakan kalau saya mengatakan tayyib haddatsani tayyib. Barakallahu fikum. Haddatsani fulan, aku telah diberitahu oleh si fulan. Jelas-jelas dia diberitahu, dia mendengar si fulan bercerita. Paham? Tayyib. Tapi kalau dia mengatakan dari si fulan, ya kan? Dari kesimpulan belum tentu dia langsung mendengarnya, boleh jadi dia saya mendengarnya dari orang lain. Betul dari kesimpulan, tapi dia tidak langsung mendengarnya. Nah, ini penting sekali dalam masalah apa? Masalah periwayatan, harus jeli. Masalah periwayatan harus jeli. Tasabbut. Baik. Karena ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan sesama kita saja perlu hati-hati, tidak semua apa yang kita dengar boleh kita sampaikan. Karena boleh jadi yang kita dengar itu belum tentu benarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keterangan kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddits kullama sami'. Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Ingat, tidak semua apa yang kita dengar boleh kita ceritakan, boleh kita sampaikan ke orang lain. Baik. Karena kebanyakan cerita itu bukan berkurang, justru bertambah. Baik. Si Bulan berkata A sampai ke si T, setelah melewati 10 orang sudah menjadi Z. Barakallahu fiik. Atau bahasanya orang T. Pak Haji cerita dengan Pak Haji Yahya, cerita Watata. Sampai ke sini sudah jadi kolak. Tahib. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena ditambah, atau berubah. Tahib. Dari sini Watata, di sini sudah kelapa muda. Barakallahu fiikum. Maka tidak semua apa yang kita tip, apalagi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan halal haram. Barakallahu fiikum. Berhubungan dengan keyakinan, maka harus diproses sedemikian rupa sehingga betul apa yang dikatakan itu memang pasti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat yakin kita bahwa itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang ini orang-orang terpercaya. Barakallahu fiikum. Orang-orang terpercaya. Sehingga seorang penonton berkata si Bulan, itu dengar langsung enggak? Sampai sedemikian pembahasannya, itu dengar langsung. Jadi, siapa yang bersama dengan ente mendengarkan ucapannya? Sama enggak? Ente dengar apa dari si Bulan? Barakallahu fiikum. Disebut, oh sama semua ucapannya. Oh berarti mio hafalannya hebat. Dari siapa? Dari si Bulan. Si Bulan, kau dengar dari siapa? Siapa teman-temanmu yang mendengarkannya? Sampai sedemikian rupa barakallahu fiik. Disaring. Disaring sedemikian rupa. Sampai sini. Coba sampai al-Imam Abu Ishaq As-Sabi'i, ketika Anda baca biografinya, siakah terpercaya? Ya kan? Siakah terpercaya? Mukthir, dia banyak meriwayatkan hadis. Illa annahu mausufun bitadlis. Cuman dia disifati dengan tadlis. Ketika dia mengatakan an, perlu dikontrol ulang, perlu dicari tahu ini an ini. Dari mana orang bisa mengetahui bahwa dia mudallis? Karena apa? Setelah dicari, oh tek tek tek tek. Ternyata dia tidak dengar langsung. Ima terkadang ente dengar langsung dari disipulan, enggak, anda dengar dari sipulan. Ditanya langsung, apakah kau dengar ini ya langsung dari sipulan? Dia enggak. Tapi ketika dia menyampaikan, langsung matang anfulan. Taib. Wasama'uhu min al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu sabit fi ahadits katsirah, fi ahadits katsirah. Hadis-hadis banyak diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib, illa anna hadzal hadits bi'ainihi, cuman hadis ini secara tersendiri qad rawahu bi sighatin tahtamilu as-sama'. Dia meriwayatkan dengan sighah bentuk bisa dia dengar langsung, bisa juga tidak dengan sighah itu an-ana. Wa huwa lam yasma'ahu min al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala. Ternyata hadis ini dia tidak dengar langsung dari Barra bin Azib. Wa inna ma sami'ahu min Abi Dawud al-A'ma. Tayyib Nufay' bin al-Harith wa huwa matrukum muttaham bil kadhib. Barakallahu fiik. Inna ma sami'ahu min Abi Dawud al-A'ma. Dia mendengar hadis ini dari Abi Dawud al-A'ma yang bernama Nufay' bin al-Harith wa huwa matrukum muttaham bil kadhib. Orangnya tertolak, tertuduh dengan dusta. Baik. Dalil yang membuktikan bahwa itu hadis tidak diriwayatkan langsung dari Barra bin Azib adalah Anna bin Abi Dunya akhrajahu bil Ikhwan. Safhah 172 min tariq Abi Bakar bin Ayyash an Abi Ishaq an Abi Daud qala dakhaltu al-Barra bin Azib. Fa akhadtu biyadihi fa qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits. Wa mimma yadullu ala anna al-hadits ma'rufun min hadits Abi Dawud al-A'ma al-Barra anna al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akhrajahu fi musnadihi min tariq Malik bin Migwal an Abi Dawud bil hadits. Fa hadits Abi Ishaq hadha al-Barra bin Hadha al-Bara' hadithun mudallas. Tayyib. Min tariq Abi Daud, min tariq Abi Bakar Ibn Ayyash dari Abi Ishaq dari Abi Daud. Abi Daud tadi ini. Nufay bin Harith. Abi Daud al-Ama. Dakhaltu al-Bara' ibn Azib. Fa'akhadtu biyadihi faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhaltu al-Bara' ibn Azib fa'akhadtu biyadihi. Baik. Aku masuk kepada al-Bara' ibn Azib. Baik. Fa'akhadtu biyadihi dan aku mengambil tangannya. Faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fadzakar al-hadis. Disebutkan hadis itu. Wa imma yadullu ala anna al-hadis juga yang menunjukkan bahwa hadis ini hadisnya Abu Daud al-A'ma dari al-Bara'. Tayyib, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimallahu taala dalam musnadnya Malik bin Miqwal an Abi Daud al-hadis. Fa hadis Abi Ishaq hada al-Bara' haditsun mudallas. Maka hadis ibnu Abi Ishaq ini dari al-Bara' bin Azib, tayyib, itu sebenarnya melalui Abu Daud. Barakallahu fikum. Tayyib, dia tidak mendengarnya langsung dari Al-Bara' bin Azib. Walaupun barakallahu fikum Abu Ishaq mendengar beberapa riwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Tayyib Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini secara khusus dia tidak mendengarnya langsung dari Bara' bin Azib tapi melalui Abu Daud Al-A'ma. Tayyib Nuhay ibn al-Harith matruk muttahamun bil kadzib. Karena adanya orang ini maka hadis itu dinyatakan apa? Lemah. Barakallahu. Jadi kalau ada orang-orang memang yang ma'ruf bitadlis, kalau dia ma'ruf bitadlis maka ketika dia mau mengatakan an maka ditengok dari mana dia, apakah dia mendengarkannya langsung dari gurunya atau tidak. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan antum paham. Barakallahu fiikum.